katanya lo bilang mau tiduran, tapi di story lo malah ngopi sama Irfan. Kalau lu gak suka gua tinggal terus terang, biar bunga di hati gue gak akan pernah ngembang. Gua tahu gua jelek dan gua gak bisa apa-apa, lu di atas gua di bawah, kita jelas beda kasta. Satu hal yang lo tahu, gua gak akan kemana-mana, tapi ya bodo amat lah, lu juga bakal lupa. Bagai mawar yang telah mati, meninggalkan semua luka ini. Angan kupikir hanya mimpi, hanya bunga tidur yang tak pernah terjadi. Tapi kenyataan selalu menyakiti, ku hanya diam dalam bayang ini. Lagi dan lagi ku diam sendiri, tak bisa ku coba untuk maju berdiri. Irfan anjing, Irfan anjing, memang Irfan anjing, teman gua di empat. Bukan buat teman. Irfan anjing, gebetan gua lo empat. Lupa lu, soto babat. Ya guys, guys, ya guys, gua tadi bercanda sedikit supaya gua gak nangis, yeah. Gak ada yang pengen jadian sama gua. Hasil kerja keras habis buat sawer kurang. Yeah, saking sepinya diri gua lupa dunia. Yeah, karena gak ada yang akan jatuh cinta sama gua. Capek-capek gua kerja, semuanya hanya sia-sia. Orang tua desak juruh nikah, calonnya gak ada. Uang cuma seadanya, bom, muka gua ala kadarnya. Deketin anak kopi shop sana, cowoknya barista, namanya Irfan. Irfan memang anjing, barista namanya Irfan. Jangan tersinggung, mungkin bukan lu, mungkin bukan lu, mungkin bisa lu. Bagus, cok.